Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Seputih gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin ku jauh darimu. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi? Kurasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Seputih gaunmu kekasih, begitu hatiku tak ingin ku jauh darimu. Lembutnya sinar di matamu, sayang. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini. Kau begitu seadanya, namun bergetar sendu hati ini.